Hidup Lintas Group, hidup anak rantau Pekalongan. Segera hadir seorang cowok Jawa Timur yang ditunggu-tunggu, Bro Broden New Palapa. Karanganyar, kita goyang-goyang siang ini, kita happy-happy ria siang ini. Ho! Lagu yang pertama ini merupakan rekor seri. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat kasih. Karang